Konsultasi Syariah. Memanfaatkan zakat untuk membangun rumah tahfidz. Pertanyaan, bolehkah dana zakat mal untuk pembangunan rumah tahfidz? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Di antara yang membedakan antara zakat dengan sedekah, peruntukan zakat telah ditetapkan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Quran Surat At-Taubah, ayat 60. Karena itu, tidak boleh memberikan zakat untuk selain 8 golongan yang telah ditentukan oleh Allah dalam ayat di atas. Selanjutnya, pembangunan rumah belajar agama atau rumah tahfidz, apakah termasuk fi sabilillah? Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa di antara makna fi sabilillah adalah belajar ilmu agama. Karena musuh agama itu dua, musyrikin dan munafikin. Sehingga keduanya harus dilawan untuk menjaga kelestarian ajaran Islam yang Allah berikan bagi umat manusia. Allah berfirman memerintahkan jihad untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahannam, dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya. Quran Surat At-Taubah, ayat 72. Jihad melawan orang musyrikin dilakukan dengan angkat senjata, sedangkan jihad melawan orang munafik dengan ilmu dan bukan senjata. Selanjutnya, beliau menyimpulkan, oleh karena itu, boleh memberikan zakat kepada mereka, orang yang belajar ilmu agama, untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka atau untuk pengadaan kitab-kitab yang mereka butuhkan, baik untuk kepemilikan pribadi atau untuk umum. Seperti membeli kitab kemudian ditaruh di perpustakaan yang sering dicari oleh para penuntut ilmu agama. Karena kitab bagi pelajar, seperti pedang dan peluru, dan semacamnya bagi orang yang membunuh. Hanya saja, Imam Ibnu Utsaimin menyatakan bahwa ini tidak berlaku untuk bangunan, baik bangunan sekolah Islam maupun rumah tahfidz. Untuk pembangunan asrama atau tempat belajar madrasah bagi para penuntut ilmu agama, saya kurang sepakat jika ini diambilkan dari dana zakat. Dan berbeda antara bangunan dengan kitab. Mempelajari kitab itu sarana untuk bisa mendapatkan ilmu. Tidak bisa mendapat ilmu tanpa kitab. Berbeda dengan asrama dan madrasah. Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin. Fatwa ini juga disampaikan Dr. Soleh Al-Fauzan. Beliau melarang memberikan zakat untuk yayasan sosial, karena Allah telah membatasi penerima zakat sesuai yang ada di Surat At-Taubah. Sehingga zakat tidak boleh disalurkan untuk membangun jembatan, yayasan sosial, pembangunan madrasah, atau semacamnya. Karena lembaga sosial semacam ini didanai dari donasi, wakaf yang disalurkan untuknya. Sementara zakat disalurkan sesuai peruntukannya yang ditetapkan Allah. Selanjutnya, beliau menyebutkan salah satu makna fi sabilillah. Yang dimaksud fi sabilillah adalah mereka para mujahidin yang mereka tidak memiliki gaji tetap dari Baitul Mal, sehingga mereka diberi zakat. Berdasarkan keterangan di atas, zakat tidak boleh digunakan untuk membangun rumah tahfidz, tapi boleh digunakan untuk memberi santunan, mencukupi kebutuhan para santri yang tidak mampu. Demikian, Allahu a'lam.